Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Ajir Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 11. Kalimat kunci hari ini adalah... Zehi kite kudasai. Mohon usahakan datang. Hari ini, Anna berbincang dengan Sakura, mahasiswa Jepang yang menjadi pendampingnya. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 11. Kalimat kunci hari ini adalah... Zehi kite kudasai. Mohon usahakan datang. Konshuu no doyoubi ni ryou de party o hirakimasu. Sakura-san, zehi kite kudasai. Wa, iku iku. Kondo no doyoubi ne. Sekarang mari saya jelaskan sedikit mengenai adegan ini. Anna mengatakan kepada Sakura, Konshuu no doyoubi ni ryou de party o hirakimasu. Pada hari Sabtu pekan ini, kami akan mengadakan pesta di asrama kami. Konshuu adalah pekan ini. No adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Doyoubi adalah hari Sabtu. Ni yang artinya pada adalah partikel yang mengindikasikan waktu. Di sini, partikel no menghubungkan konshu dan doyoubi. Dalam bahasa Jepang, kata benda yang menerangkan diletakkan sebelum kata benda yang diterangkan. Kedua kata benda tersebut dihubungkan dengan no. Kini Anda telah mempelajari ungkapan konshu yang artinya pekan ini. Pekan lalu adalah senshu. Pekan depan adalah daishu. Pelajarilah secara bersamaan. Berikutnya, ryou de adalah di asrama, dalam hal ini di asrama kami. Ini terdiri dari ryou yang artinya asrama dan de partikel yang mengindikasikan tempat. Party berarti pesta. O adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Hirakimasu adalah mengadakan. Jadi, partikel O mengindikasikan objek dari hirakimasu yang artinya mengadakan, yaitu party, yang artinya pesta. Ya. Party o hirakimasu. Berarti mengadakan pesta. Kalimat ini tidak punya subjek ya? Subjeknya dihilangkan, karena sudah jelas bahwa para mahasiswa asing yang tinggal di asrama tersebut yang akan mengadakan pesta. Ah, begitu. Tadi kita sudah mempelajari doyoubi, yang artinya hari Sabtu. Tolong beritahu mengenai hari-hari lain dalam sepekan. Baiklah, mari kita belajar mulai dari hari Senin. Mohon ulangi mengikuti model berikut ini. Hari Senin. Getsuyoubi. Hari Selasa. Kayoubi. Hari Rabu. Suiyoubi. Hari Kamis. Mokuyoubi. Hari Jumat. Kinyoubi. Hari Sabtu. Doyoubi. Hari Minggu. Nichiyoubi. Anna melanjutkan berkata, Sakura-san, zehi kite kudasai. Sakura, mohon usahakan datang. Sakura-san. Mengacu kepada Sakura. Zehi adalah usahakan. Kite kudasai adalah mohon datang, yaitu ungkapan permintaan. Kite adalah bentuk te dari sebuah kata kerja. Kimasu yang artinya datang. Kudasai adalah mohon. Untuk mengubah kimasu yang artinya datang menjadi bentuk te, gantilah mas dengan te. Zehi kite kudasai. Mohon usahakan datang. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Sakura menjawab, Wah, iku-iku. Wah, saya ingin sekali pergi. Secara lebih harfiah artinya, oh, saya ikut. Wah adalah wah. Ini adalah seruan yang mengungkapkan kesenangan. Iku-iku adalah mengucapkan iku yang artinya pergi dua kali. Dengan begini, ia menekankan betapa gembiranya dia. Mengapa ia mengatakan iku, bukannya ikimasu? Pertanyaan yang bagus. Iku mewakili satu bentuk konjugasi kata kerja. Ikimasu. Yang artinya pergi. Ini disebut bentuk jisho atau bentuk kamus. Jisho berarti kamus. Kata-kata kerja dalam kamus bahasa Jepang adalah dalam bentuk ini. Jadi kita menyebut bentuk ini bentuk kamus dari kata kerja. Jika Anda menggunakan bentuk ini, Anda terdengar lebih santai. Anna dan Sakura tengah membicarakan pesta yang sama. Namun mengapa Anna menggunakan kata kite yang artinya datang saat ia mengundang Sakura datang ke pesta itu? Sementara Sakura menjawab dengan menggunakan kata lain iku yang artinya pergi. Dalam bahasa Jepang, kita menggunakan kata kerja yang berbeda tergantung dari sudut pandang orang yang berbicara. Sudut pandang Anna adalah lokasi pesta, yaitu tempat ia tinggal. Jadi, ia mengajak Sakura kite, yang artinya datang. Perspektif Sakura adalah pada tempat yang berbeda. Dari sana, ia akan pergi ke lokasi di mana pesta akan diadakan. Jadi, ia mengatakan ia akan iku, yang artinya pergi ke pesta itu. Kondo no doyoubi ne. Hari Sabtu mendatang kan? Kondo adalah mendatang. No adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Doyoubi adalah hari Sabtu. Ne adalah partikel yang digunakan untuk membuat konfirmasi. Kini kita tahu apa arti adegan itu. Nah, mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 11 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah Zehi kite kudasai. Mohon usahakan datang. Sekarang saatnya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah belajar mengenai bentuk kamus dari kata kerja. Mohon ajari kami bagaimana membuat bentuk emas dari kata kerja menjadi bentuk kamus. Mari kita tanya guru kita. Inilah yang ia katakan. Terdapat sejumlah cara untuk membuat kata kerja bentuk emas menjadi bentuk kamus. Pertama, jika sebuah kata kerja punya vokal E dalam suku kata tepat sebelum mas, buang mas, dan tambahkan ru pada kata kerja itu. Misalnya, tabemasu, yang artinya makan, berubah menjadi taberu. Selanjutnya, jika satu kata kerja punya vokal I di dalam suku kata tepat sebelum mas, ada dua pola untuk konjugasi ini. Pertama, buang mas dan tambahkan ru. Misalnya, orimas, yang artinya turun, berubah menjadi oriru. Kedua, buang mas dan ganti vokal I sebelum mas menjadi vokal u. Jadi dalam ikimas, yang artinya pergi, Anda ganti ki menjadi ku dan mendapatkan iku. Ada dua kata kerja tak teratur yang tidak cocok dengan pola di atas. Masing-masing yaitu kimas, yang artinya datang, dan shimas, yang artinya melakukan. Kimas berubah menjadi kuru, dan shimas berubah menjadi suru. Ini hanyalah dua kata kerja, namun sering dipakai. Jadi mohon hafalkan ya. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Kita punya beberapa kata untuk menggambarkan keadaan emosi kita. Waku-waku. Waku-waku? Apakah kita menggunakan ini saat terkejut? Bukan. Kita menggunakannya saat kita merasa bersemangat atas kegembiraan atau harapan. Kita punya ungkapan serupa lainnya. Uki-uki. Kata ini mengungkapkan rasa gembira dan suasana hati yang senang. Kita menggunakan ini saat kita merasa sesuatu yang baik akan terjadi. Demikian pojok kata tiruan bunyi. Sebelum menutup perjumpaan, kita simak pojok catatan si Anna. Sakura-san mengatakan akan datang ke pesta kami. Uki-uki. Apakah ia akan menyukai makanan Thailand yang saya masak ya? Saya merasa waku-waku. Apakah Anda menikmati pelajaran 11? Kalimat kunci hari ini adalah Zehi kite kudasai. Mohon usahakan datang. Ikutilah episode mendatang.